podo mangan tinggalan. Bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana saleh wa salim. Musiknya diam. Sing bener saling iman Allah Allah saling iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab biman qad wahada sallu ala nabi muhammad sa oleh-oleh iki lho sallu ala nabi muhammad sa oleh-oleh cangkem merah cah iki rusak wong cangkem cah iki sallu ala nabi muhammad sa oleh-oleh wis pateni wer apa-apa gek bubar pengajiane. Subuh, kalau sesuai sampai itu aku menerbang teng Jakarta, langsung teng Hong Kong. Sopian melu ngiganjel truk. Kalau kita tak pikir-pikir Pak Bupati, kalau ingin matur kali Pak Said, Pak Kiai, kalau kita jadi es tuh kesel banget. Bentino metu, kadang-kadang patang dino mangkar mulai. Ya itu. Karena kalau aku mau seminggu pisan tak kosongi jadwal, aku si jitok era kelakon. Asisten kula niku papat niku kabeh nyekel HP penjadwalan sak HP niku sedina tiyang jaluk ngaji niku 100 patang HP berarti 400 permintaan sebulan kok padha karo 12.000 jajal niku lah tak juwatal kabeh niku sampe 2030 kebak ning kula wegah kula iki kesel mlala kula niku ndelok kahanan NU sak niki diuyo-uyo ngoten niku ya kula yo ora trima. Mula jeng mandeg mlaku meneh, mandeg mlaku meneh. Nganti jiarang aku ketemu bojo. Ora tau kelon nganti ana. Aku ora curhat, karepku ngene iki ana wong medya nawani napa rabi kali anak kula, Gus. Lah aku wayuh wong lanang iki lho ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan sampai kemudian kita itu hari ini banyak berdebat persoalan kecil tapi melupakan persoalan yang pokok dan utama. Jadi awake dhewe niku mbenak dijajah Belanda modele ngeten, Pak. Ngeten nggih. Orang-orang luar negeri itu hari ini pengen menjajah Indonesia dengan agresi militer ra bakal wani. Karena terbukti sejarah perjuangan bangsa tank-tank Belanda, peralatan alutsista mereka canggih, perang karo wong Indonesia kalah mung karo bambu runcing. Begitu bambu runcing diangkat, tusuk Belanda modar. Soale napa? Biyen niku jaman Mbah Hasyim As'ari sak piturute Mbah Wahab Hasbullah, kacang tanah niku ditakbiri Allahu Akbar dibalangke dadi granat. Jadi begitu Allahu Akbar kacang tanah dilempar ke dadi bom. Beda karo wong sak niki. Allahu Akbar nggih nutup rumah makan. Niki lak cilaka. Kualitasnya wis beda. Melihat gigihnya bangsa Indonesia, wong-wong luar niku arep nyerang Indonesia agresi militer ora wani. Apa meneh sak niki Indonesia alutsista canggih, maka satu-satunya cara mereka menghancurkan bangsa Indonesia dengan cara apa? Dengan ideologi. Dengan ideologi. Lah perang teng Indonesia mereka mikir, Pak. Kaya Amerika jajah Indonesia niku. Perang teng Indonesia niku larang. Engko tenge mlebu alun-alun ditariki parkir.